والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد كاو مسلمين dan muslimat mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita kembali melanjutkan pembahasan pembacaan kitab Manhajus Salikin dan kita membahas tentang nawaqid wudu, pembatal-pembatal wudu. Pada pertemuan yang lalu sudah kita baca sekilas dan pada pertemuan kali ini kita baca rinci satu per satu. Qala rahimahullah ta'ala wa hiya nawaqidul wudu tersebut, pembatal wudu tersebut adalah al-khariju minas sabilaini mutlaqa, yaitu yang keluar dari dua jalan, yakni kubul dan dubur, mutlaqa secara mutlak. Hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuqbalu salatu ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda, tidak diterima salat salah satu di antara kalian apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Hal ini menunjukkan bahwasanya apabila dia berhadas maka tidak boleh sholat sampai dia berwudu. Hal ini menunjukkan hadas ini adalah pembatal wudu. Berkata Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, fa'ammal khariju minas sabilaini fa'innahu yanqudul wudu. Maka satu perkara yang keluar dari dua jalan maka itu membatalkan wudu sehingga seorang itu hadas. Berdasarkan ayat au ja'a ahadun minkum minal gha'id, atau salah satu di antara kalian telah datang dari al gha'id, yakni kinayah, isyarah tentang buang air. Ya. Disebutkan di dalam hadis lain ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu membacakan ayat la yaqbalullah salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat salah satu di antara kalian apabila berhadas sampai dia berwudu. Faqala rajulun min hadral maut. Kemudian bertanya seseorang dari hadral maut kepada Abu Hurairah, "Mal hadas ya Abu Hurairah?" Apa yang dimaksud hadas di sini wahai Abu Hurairah? Qala, berkata Abu Hurairah, "Fusa'un aw durat." Fusa dan durat ini, fusaun itu buang angin ya yang tidak terdengar, wa durat buang angin yang ada suaranya ya. Begitu pula perkara yang membatalkan wudu yang keluar dari dua jalan seperti mazi dan wadi. Disebutkan dalam Sahih Muslim perkataan Imam Nawawi rahimahullah taala, beliau berkata fal khariju minal quburir rajuli awil mar'ati aw duburihima yanqudul wudu, sesuatu yang keluar dari kubul laki-laki dan perempuan yakni kemaluan, au duburihima atau dubur keduanya, yang qudul wudu itu membatalkan wudu, sawaun kana ghaithan au baulan, sama saja yang keluar itu adalah kotoran atau kencing, air kencing. Aw rihan, atau yang keluar ini berupa angin. Aw dudan, atau berupa cacing. Aw qayhan, atau berupa nanah. Aw daman, atau berupa darah. Aw hasatan, ya, atau berupa kerikil. Aw ghairi dzalik, aw ghairu dzalik, atau aw ghairu dzalik, atau selainnya. Wala farqa fi dzalik, dan itu tidak ada bedanya, ya, tidak ada bedanya. Bainan nadir wal mu'tad, antara yang jarang dan antara yang biasa. Ya, seperti air kencing, kotoran itu biasa, jelas, ya. Jelas. Nah, sekarang bagaimana kalau yang keluar ini tidak biasa, seperti tadi disebutkan kerikil, ya, atau cacing. Maka kata Al-Imam Nawawi rahimahullah taala, sama saja, ya, sama saja. Semua itu membatalkan wudu. Nah. Kemudian yang berikutnya, sebagaimana disebutkan oleh muallif rahimahullah taala, makanya di sini muallif rahimahullah taala mengatakan mutlaqo, ya. Beliau mengatakan mutlaqo secara mutlak. Ya, ini secara mutlak itu apa saja yang keluar, ya, seperti tadi katakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Kemudian yang berikutnya kata beliau wadzamul katsir wa nahwuhu, dan darah yang banyak dan yang semisalnya. Ini wallahu a'lam. Wallahu a'lam, ini ana tidak mendapatkan dalil tentang hal tersebut, ya. Keluarnya darah banyak ini bisa membatalkan wudu. Sampai saat ini ana tidak mendapatkan dalil yang menunjukkan bahwasanya darah yang keluar itu membatalkan wudu. Bahkan kita dapatkan dalil-dalil yang justru bertentangan dengan hal tersebut. Seperti contohnya ketika Umar radhiyallahu anhu mengimami, kemudian salah satu budak Yahudi, ya, budak yang dia beragama Yahudi, dia pura-pura, ya, pura-pura, kemudian dia menusuk Umar, ya, menusuk Umar, dan Umar tetap melaksanakan sholatnya. Begitu juga dalam riwayat lain, yaitu ketika pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada dua sahabat, ya, ada dua sahabat mereka sedang menjaga pasukan, maka yang dua sahabat ini bergantian, ya, yang satu jaga, yang satu tidur, bergantian. Nah, kemudian yang jaga ini di malam hari melakukan sholat. Di malam hari melakukan sholat. Kemudian apa? Kemudian ada musuh yang memanahnya. Ya, ada musuh yang memanahnya. Tetapi dia tetap terus melaksanakan apa? Sholatnya. Sampai temannya ini terbangun dan merasa kaget melihat temannya sudah terkena panah dan dalam keadaan sholat. Yang menjadi syahid hal ini terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah hal itu membatalkan wudu, tentunya salatnya batal tidak? Batal salatnya, ya. Tentu salatnya batal. Wallahu a'lam. Ya. Kemudian yang berikutnya wa zawalul aqli, sehingga wallahu a'lam adamul kathir, ya, darah yang banyak atau yang semisalnya, ini bukan perkara yang membatalkan wudu, ya. Bukan perkara yang membatalkan wudu. Karena tidak didapatkan dalil-dalil yang menjelaskan tentang hal tersebut. Kemudian yang berikutnya wa zawalul aqli binaumin aw ghairihi, yaitu hilangnya akal dikarenakan tidur atau atau selainnya. Sehingga sebagian ulama menyebutnya dengan tidur al-mustaghraq, ya. Tidur yang nyenyak. Tidur yang nyenyak. Karena tidur yang nyenyak ini, menurut pendapat yang kuat, adalah hal yang membatalkan wudu. Disebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hal tersebut dari Ali radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-ainu wika'us sanah atau wika'us enam. Naam, al-ainu wika'us sahih. Faman nama falyatawadda. Mata ini merupakan pengingat dubur, ya. Pengikat kafan, pengikat dubur. Barang siapa yang tertidur, maka hendaklah dia berwudu. Maka hendaklah dia berwudu. Dalam hadis ini maknanya secara umum, bahwasanya tidur secara umum itu bisa membatalkan wudu. Tetapi yang dimaksud tidur di sini adalah tidur yang nyenyak, ya. Maksudnya adalah tidur yang nyenyak sehingga dia lupa keadaan sekitarnya, ya. Lupa keadaan sekitarnya. Adapun jika tidurnya ini tidak begitu nyenyak, ya. Seperti kondisi dalam kondisi duduk, ya, atau misalkan walaupun tertidur dia masih apa, masih mendengar sekitarnya, masih bisa mendengarkan ucapan orang sekitarnya, maka yang seperti itu tidak membatalkan wudu, ya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, ya, yang menjelaskan tentang sholat atamah. Sholat atamah itu adalah sholat isya, ya, sholat isya yang Nabi SAW melakukan di waktu atamah. Apa itu waktu atamah? Yaitu waktu malam, ya, di waktu malam. Karena di dalam riwayat lain Rasulullah SAW mengatakan, laula an asyqa ala ummati bihadhihi shalah fi hadhihi sa'ah, atau kama qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kalaulah aku tidak khawatir memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka melakukan salat ini, yakni salat isya, di saat ini, ya, di saat ini, yaitu di waktu malam. Nah, di dalam riwayat tersebut dijelaskan bahwasanya Umar bin Khattab datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan atau mengabarkan bahwasanya raqadan nisa'u wasibyan, kata Umar itu, telah tertidur perempuan dan anak-anak, maksudnya di masjid, ya, karena menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, karena menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini menunjukkan bahwasanya terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat isya itu di waktu malam, ya, di waktu malam. Nah, ketika para sahabat, sahabiat, ya, dan juga anak-anaknya yang ikut sholat tertidur karena sudah malam, Maka Umar memberanikan diri datang ke rumah Rasulullah dan mengingatkan Rasulullah, ya, bahwasanya para nisa perempuan dan anak-anak sudah tertidur. Nah, dalam riwayat lain disebutkan hatta yusma minhum ghatitan, ya, sampai terdengar dari mereka ghatit itu suara orang tidur ngorok gitu. Nah, suara ngorok. Nah, para ulama menggabungkan dua hadis ini, ya, hadis yang tadi disebutkan hadis Ali bahwasanya tidur ini adalah pengikat dubur, ya, apabila seorang tidur maka hendaklah dia berwudu, dengan hadis ini mereka menggabungkan, ya, menjama dua hadis ini. Yang dimaksud tidur di sini adalah tidur yang nyenyak, ya, dalam artian tidur yang sudah hilang ingatannya. Karena ketika seorang ini hilang ingatannya, maka dia tidak tahu, ya, maka dia tidak tahu dia melakukan pembatal lain, misalkan dia buang angin, ya, atau memegang kemaluannya dan seterusnya, dia tidak sadar. Nah, jadi para ulama menjelaskan pada hakikatnya sebenarnya tidur yang nyenyak ini sebenarnya tidak membatal apa, bukan membatalkan wudu pada zatnya, tetapi membatalkan wudu karena hal yang lain. Yakni karena jika tidur yang nyenyak ini dikhawatirkan dia tidak sadar, ya. Karena dia tidak sadar bisa jadi dia ini apa? Buang angin atau yang semisalnya. Nah, ini ada kisah seorang ulama, ya, yang awalnya dia berpendapat bahwasanya tidur ini tidak membatalkan apa? Tidak membatalkan wudu secara mutlak, ya, tidak membatalkan wudu secara mutlak, tidak. Karena dia mungkin berdalil dengan tadi hadis, ya, hadis yang tadi yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, ya, pada hadis Atamah tadi, salat Isya di waktu malam. Nah, suatu waktu dia berdampingan dengan seseorang, ya. Kemudian orang itu tertidur, ya, tertidur, kemudian kentut, ya, buang angin. Kemudian ketika akan melaksanakan sholat, ya, ketika akan melaksanakan sholat, orang itu langsung berdiri, ya, ketika mendengar iqamah, orang itu langsung berdiri. Nah, kemudian diingatkan oleh imam ini, kamu tadi tertidur, batal, ya, wudu lagi. Enggak, aku cuma tertidur aja kok. Tidur itu tidak membatalkan. Nah, ini ngotot, ya. Karena mungkin sudah iqamah, akhirnya dia sudah enggak peduli, ya, enggak peduli, sudah mengingatkan orang itu, akhirnya sudah sholat. Padahal dia tahu ini orang ini sudah buang angin. Tidurnya udah nyenyak, ya, tidurnya sudah nyenyak. Nah, sejak itu dia berbalik pendapatnya. Ya, berbalik pendapatnya, dia mengatakan bahwasanya tidur itu membatalkan wudu, ya. Dalam arti yang tidur di sini adalah tidur yang nyenyak, yang akalnya sudah tidak sadar. Nah, au ghairihi atau yang semisalnya, ya. Ya, seperti apa yang semisalnya itu? Seperti gila, ya. Hilangnya akal. Karena gila atau karena apa? Mabuk. Ya, atau karena pingsan dan yang semisalnya. Intinya hilang akal. Hilang akal. Maka itu akan apa? Maka itu membatalkan wudu. Kemudian yang berikutnya adalah yang disebutkan oleh mu'alif wa aklu lahmil jazur, dan memakan daging unta, ya, makan daging unta juga ini termasuk dari pembatal na'am pembatal wudu. Naam. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tawaddu min luhumil ibil. Berwudulah kalian karena memakan daging unta. Wala tawaddu min luhumil ghanam. Dan tidak perlu berwudu atau jangan kalian berwudu karena memakan daging kambing. Hal ini menunjukkan ada perbedaan, ya. Apabila seorang makan daging unta, maka wajib dia berwudu. Apabila dia hanya memakan daging kambing atau yang lainnya selain daging unta, maka tidak perlu berwudu. Juga disebutkan dalam hadis yang lain, hadis Jabir bin Samurah, bahwasanya ada seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atawaddau min luhumil ghanam?" Apakah aku berwudu karena makan daging kambing? Qala, "In syi'ta tawaddo." Apabila engkau mau, silahkan berwudu. "Wa in syi'ta la tatawaddo." Apabila engkau ingin atau apabila engkau menginginkan yang lain, maka engkau tidak perlu berwudu. Maksudnya terserah. Mau wudu silakan, mau tidak wudu juga silakan. Kemudian qala, berkata lagi orang tersebut, "Atawaddau min luhumil ibil?" Apakah aku berwudu karena makan daging unta? Qala, "Na'am." Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Iya. Tawaddau min luhumil ibil. Berwudulah engkau karena memakan daging unta." Naam. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Terjadi khilaf di antara ulama tentang apa? Tentang hikmah, ya. Atau alasan kenapa memakan daging unta ini membatalkan sementara memakan daging yang lain tidak membatalkan wudu, ya. Tidak membatalkan wudu. Para ulama memberikan beberapa alasan, ya. Yang tentunya yang paling rajih itu alasan bagi seorang mukmin adalah mengikuti apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Selesai, ya. Ketika hadis ini sahih, ya, ketika dalil ini kuat, maka seorang mukmin sudah mengikutinya, tidak perlu bertanya apa, kenapa dan mengapa, ya. Naam. Itu yang paling pokok, ya. Seperti halnya rakaat salat, ya. Seperti halnya rakaat salat, kenapa ada yang 3, kenapa ada yang 4, kenapa ada yang 2 dan seterusnya, ya. Itu memang sudah hak Allah Subhanahu wa taala menetapkan syariat. Ya, hak Allah dalam menetapkan syariat. Itu yang pertama. Sebagian ulama menjelaskan bahwasanya di antara hikmah dijadikannya makan daging unta ini membatalkan wudu itu karena daging unta ini memiliki hararah, ya, memiliki zat panas, ya. Zat panas yang itu bisa mengakibatkan madzi ini keluar tanpa terasa. Gitu. Ini hanya sekedar penelitian, artinya ijtihad dari para ulama, ya, ijtihad dari para ulama. Tetapi perkara yang pokoknya adalah seorang mukmin tunduk ketika ada dalil yang sahih, ya, dalil yang kuat baik dalam Al-Qur'an atau sunnah, maka dia berjalan di atasnya. Ya, dia berjalan di atasnya, artinya dia mengamalkannya, mengamalkan hadis tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya adalah perkara yang membatalkan wudu, sebagaimana disebutkan oleh mu'alif, wa masul mar'ati bisyahwatin, dan menyentuh perempuan dengan syahwat. Ya, yang dimaksud perempuan di sini adalah yang bukan mahram. Ya, yang bukan mahram diantaranya ya istrinya, ya. Naam. Dengan syahwat. Kenapa? Ada penjelasan dengan syahwat. Walaupun sekali lagi hal ini terjadi khilaf di antara ulama, ya, menyentuh perempuan dengan syahwat. Kenapa? Karena ada dua dalil yang nampaknya yang zahirnya bertentangan, ya, yang zahirnya bertentangan. Itu. Dalil yang mengatakan bahwasanya menyentuh perempuan ini membatalkan wudu, ya, membatalkan wudu, itu disebutkan dalam ayat awla mastumun nisa, ya, awla mastumun nisa. Nah, itu diartikan awla mastumun nisa ini yaitu engkau menyentuh perempuan. Tetapi makna yang benar kalimat la mastumun nisa itu bukan menyentuh tetapi menggauli, ya. Yang benar itu adalah menggauli. Mana dalil yang menjelaskan tentang hal tersebut? Di antaranya hadis Aisyah radhiyallahu anha, ya. Bahwasanya di suatu hari dia kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahwasanya dia kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam hari. Kemudian dia mencari-cari, tangannya ini mencari-cari Rasulullah. Maka tangannya ini menyentuh apa? Kaki Rasulullah, ya. Menyentuh kaki Rasulullah yang sedang sujud, ya, yang sedang sujud, jadi sedang sholat. Tersentuh tangannya atau tersentuh kakinya, ya, kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalaulah menyentuh atau terbalik, tersentuh atau bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram itu membatalkan wudu, niscaya salat Rasulullah batal, ya. Niscaya salatnya Rasulullah ini batal. Begitu juga disebutkan dalam hadis yang lain, yaitu masih hadis Aisyah, dia mengatakan bahwasanya suatu waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium salah satu istrinya. Dalam riwayat lain mencium Aisyah, ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke masjid dan mengimami salat. Ya, dan mengimami sholat. Nah, hadis ini juga merupakan hadis yang kuat bahwasanya menyentuh perempuan ini tidak membatalkan wudu, ya. Tidak membatalkan wudu. Hanya saja muallif rahimahullah taala mengatakan bisyahwatin, dengan syahwat. Hal ini mengisyarahkan bahwasanya menyentuh perempuan itu sebenarnya bukan perkara yang membatalkan wudu. Tetapi jika dengan syahwat, tentunya akan mengakibatkan perkara yang membatalkan wudu, seperti keluarnya madzi, ya. Seperti keluarnya madzi. Nah, jika keluar madzi, maka batallah wudunya. Kenapa? Karena menyentuhnya dengan syahwat, ya. Karena menyentuhnya dengan syahwat. Nah, memang seperti madhab Syafi'i, Imam Syafi'i, beliau berpendapat bahwasanya dengan mujarrad, dengan hanya sekedar menyentuh saja itu membatalkan wudu. Tetapi pendapat yang rajih, sebagaimana tadi disebutkan di dalam hadis-hadis, bahwasanya hal itu tidaklah membatalkan wudu. Dan itu hadis-hadis yang kuat, ya, hadis-hadis yang kuat, bahwasanya menyentuh, ya, atau bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram ini tidak membatalkan wudu. Nah, kemudian yang berikutnya dikatakan oleh muallif rahimahullah taala wa masul farji, dan menyentuh kemaluan. Menyentuh kemaluan juga ini terjadi khilaf di antara ulama apakah membatalkan wudu atau tidak, ya. Apakah membatalkan wudu atau tidak? Nah, hal ini dikarenakan ada dua dalil, ya, ada dua dalil yang secara nampak bertentangan, ya. Di antara dalil yang pertama adalah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata atau suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "An masil rajuli zakarahu ba'da ma yatawadda?" Rasulullah ditanya tentang seseorang yang menyentuh kemaluannya setelah dia berwudu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hal huwa illa bid'atun minhu?" Bukankah itu hanya sebagian dari badannya, anggota tubuhnya? Maksud beliau, dia menyentuh kemaluannya sebagaimana dia menyentuh tangannya, menyentuh mukanya, menyentuh telinganya. Apakah itu membatalkan wudu? Jawabannya tidak. Ya, jawabannya tidak. Nah, dengan dalil ini, ya, sebagian ulama mengatakan bahwasanya menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu. Nah, sementara di hadis yang lain, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza massa ahadukum dzakarahu falyatawadda." Apabila di antara kalian menyentuh kemaluannya, maka hendaklah dia berwudu, ya, maka hendaklah dia berwudu. Naam. Sebagian ulama berpendapat dengan hadis ini bahwasanya menyentuh kemaluan ini membatalkan wudu secara mutlak. Di antaranya seperti muallif rahimahullah taala berpendapat batal secara mutlak. Sebagian yang lain mengatakan menjamak menggabungkan dua dalil, yakni apabila dengan syahwat itu membatalkan wudu. Apabila tidak itu tidak membatalkan wudu. Wallahu taala alam. Yang rajih adalah sebagaimana dikuatkan oleh muallif bahwasanya menyentuh kemaluan ini membatalkan wudu. Dari mana tarjihnya? Cara menguatkan pendapat ini? Ini pembahasannya panjang, ya, yaitu berkaitan dengan pembahasan hadis, ya, pembahasan hadis. Yakni hadis yang tadi pertama disebutkan, yaitu hadis bahwasanya itu bagian dari tubuhnya. Ini sebagian ulama mendhaifkan hadis ini, ya. Sebagian ulama mendhaifkan hadis ini dan merojihkan, menguatkan, mensahihkan hadis apa? Bahwasanya yang apa? Idza massa ahadukum dzakarahu falyatawadda. Barang siapa salah satu di antara kalian menyentuh kemaluannya, maka hendaklah dia berwudu. Mensahihkan hadis ini. Ya, jadi ringkasnya, mensahihkan hadis ini dan mendhaifkan hadis yang tadi, sehingga merojihkan, menguatkan pendapat bahwasanya menyentuh kemaluan ini membatalkan wudu. Nah, dan termasuk membatalkan wudu seperti disebutkan dalam fatwa Syekh Fauzan, yaitu menyentuh kemaluan anak. Ya, ketika seorang apa ayah atau ibu, ya, membersihkan kotoran, ya, ketika anaknya kencing gitu, maka ini apa? Jadi batal pula, ya, membatalkan wudu juga. Nah, kemudian yang berikutnya, wataghsilul mayyit, ya, dan memandikan mayit. Ya, memandikan mayit juga termasuk perkara yang membatalkan wudu. Ya. Menurut muallif rahimahullah ta'ala, walaupun terjadi khilaf di antara ulama, dan di sini beliau merojihkan bahwasanya memandikan mayit ini membatalkan wudu. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ghassala mayyitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda." Barang siapa yang membandikan mayit, maka hendaklah dia mandi. Dan barang siapa yang membawa mayit, maka hendaklah dia berwudu, ya. Nah, berdasarkan hadis ini, beliau mengatakan kalau dia memandikan mayit, dia harus berwudu. Walaupun ini pendapatnya lemah, ya, pendapatnya lemah. Kemudian yang berikutnya disebutkan oleh muallif rahimahullah taala waridah dan riddah murtad. Wa hiya tuhbitul a'mala kullaha. Dan riddah ini membatalkan amal seluruhnya, ya. Riddah ini membatalkan amal seluruhnya termasuk berwudu, ya, termasuk wudu. Naam. Qala rahimahullah taala wa liqouli taala ujahadum minkum minal ghaidhi aw lamastumun nisa. Ini sudah kita bahas tadi ayatnya. Ha. Wa su'ila nabiy sallallahu alaihi wasallam ana tawaddau min luhumil ibil faqala na'am. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, apakah kami berwudu karena memakan daging unta? Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, na'am, ya. Waqala fil khuffaini, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang khuffain, ya, pembatal apa, mengusap sepatu, walakin min ghaitin wa baulin wa naumin. Akan tetapi dikarenakan ghaid, yaitu buang air besar, wa baulin kencing, wa naumin dan tidur. Artinya apabila terjadi tiga hal tersebut, maka batallah, ya, mengusap sepatunya. Naam. Kemudian di sana ada perkara yang seseorang disunahkan untuk berwudu, ya, disunahkan untuk berwudu. Dan bahkan sebagian ini menganggap itu pembatal wudu, ya, menganggap pembatal wudu. Yaitu diantaranya memakan apa yang disentuh oleh api, ya, artinya sesuatu yang dimasak. Disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tawaddu mimma masatin nar. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berwudulah kalian dari perkara yang disentuh oleh api. Maksudnya yang dimasak, ya, yang dimasak. Artinya apabila seorang makan atau minum sesuatu yang dimasak, maka harus berwudu. Ya, maka harus berwudu. Akan tetapi hadis ini mansuh, ya. Hadis ini hukumnya dihapus, ya. Mana di antara dalil yang mengatakan atau menyatakan itu dihapus, di antaranya hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apa memasak, ya, memasak paha dari kambing. Fa'akala minha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam makan dari masakan tersebut. Fada'a ila shalah, kemudian di ada seruan untuk salat, faqama wa tarha sikin. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun dan meninggalkan pisau. Artinya bersegera melaksanakan sholat. Wa sholla wa lam yatawaddo. Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat dan tidak berwudu, ya, tidak berwudu lagi. Hal ini menunjukkan hadis ini telah menghapus hadis yang sebelumnya, yaitu yang melarang, oh, yang mengatakan bahwasanya memakan sesuatu yang tersentuh api, yaitu yang dimasak, itu membatalkan wudu. Naam. Begitu pula di antara yang disunahkan berwudu adalah setelah dia muntah. Itu ringkas saja, ya. Kemudian di antara yang disunahkan berwudu yaitu ketika dia membawa mayit. Ya, membawa mayit itu disunahkan berwudu. Begitu pula ketika sebelum mandi junub, ya, sebelum mandi junub juga disunahkan untuk berwudu. Dan ketika dia akan berzikir, ya, ya, ketika dia akan berzikir, hanya terjadi khilaf di antara ulama ketika dia akan membaca Al-Quran dan menyentuh Al-Quran, apakah ini dia harus berwudu atau tidak, terjadi khilaf di antara ulama. Ya, ada yang mengatakan harus berwudu, ada yang mengatakan tidak perlu berwudu. Yang berdalil harus berwudu, berdalil dengan ayat la yamassuhu illal mutahharu. Tidak ada yang menyentuhnya kecuali al-mutahharun, yang al-mutahharun itu para malaikat, ya, orang-orang yang disucikan, yakni para malaikat. Jadi maknanya bukan tidak ada yang menyentuhnya kecuali orang-orang yang bersuci, bukan. Ya, mutahharun itu adalah orang-orang yang disucikan, makhluk yang disucikan. Siapa? Para malaikat. Para malaikat. Sehingga kalau berdalil dengan ayat ini, untuk dalil tidak boleh menyentuh Al-Quran tanpa berwudu, ini tidaklah tepat. Nah, tidaklah tepat. Karena ayat ini berkaitan dengan orang-orang yang disucikan. Siapa mereka? Yaitu para malaikat. Nah, akhwati fillah rahimani wa rahmakumullah. InsyaAllah kita cukupkan pelajaran kali ini. Dan insyaAllah akan kita lanjutkan pembahasan yang berikutnya, yaitu penjelasan tentang al-ghuslu wa sifatihi, yaitu mandi junub dan sifat-sifatnya. InsyaAllah ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.